بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد المصطفى سيدنا محمد وعلى آله لا يعمل وفاء. أما بعد، حضرة المشايخ الكرماء والأساتذة الحبائب، satu-satu yang baru hadir, alhamdulillah, Kiai Januddin Nazuri, Kiai Nurbudaj, kedua-duanya insyaAllah beritanya seperti itu, dan para masyai-masyai yang lain yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah saya ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, natasarrufu atas kehadiran panjenengan soyo pada pertemuan rutin yang sudah ke 36 kali dari Khalan Al-Khom Al-Barik Hadrat Hayyumikum Asyik Abdul Hamid Abdullah bin Mubarak. Mudah-mudahan pertemuan seperti hari ini membawa dampak positif pada kehidupan kita secara keagamaan dan secara moral. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, yang kedua saya atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas segala jerih payah yang tidak mengenallah para panitia-panitia ini, yang alhamdulillah ikhlas semua pak dapat dibayar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga. Bapak di kota membuat. Jadi saya bisa mengucapkan jazakumullah khairan jazak. Demikian juga para simpatisan dari masyarakat pemerintah daerah, bapak wali kota terutama dan segala jajarannya. Ini hebatnya Rasulullah Pak. Khairul yang ngajarkan itu bukan hanya di sini rapatnya, di rapat wali kota nah, khairul. Rapat khol di rumah di kantor wali kota yang mimpin sekda lalu bisa pol stop ya merpotot dari warganya. Saya bisa mengucapkan ahlan sahlan dan terima kasih dari Allah, mudah-mudahan semua dari barokah dari Allah Subhanahu wa taala dapat ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas keagamaan dengan sebaik-baiknya Allah. Amin. Jangan lupa kami ucapkan banyak juga para simpatisan, alumni dari seluruh penjuru, ya hampir se-Indonesia datang semua ini. Alhamdulillah, fadhi perhatiannya dan kontribusinya yang tidak bisa kita abaikan itu saja. Alhamdulillah mereka dengan kesadaran sendiri, tanpa ditarget, tanpa diminta, alhamdulillah. Ini perlu kita pahamkan bahwa panitia setiap sol ini alhamdulillah tidak sampai buat surat sumbangan. Alhamdulillah. Tawar di kota yang terdengar proposal gak saya kaya proposal mana? Kalau proposal gak aja ya. Pribadi saja biar ya. Yang usah proposal datang mau sambil lihat gak apa-apa. Ya guyonannya gitu. Ya ini menunjukkan bahwa kita betul-betul Gotong Royong Saltoro Jinawi. Ya ini yang di luar kita tidak bekerja sesuai dengan uangnya. Di sini semua mukhlisin, masya Allah. Siang malam 24 jam dan berhari-hari mereka bekerja full, mengatur itu dan sebagainya. Tidak lupa kami juga terima kasih kepada lembaga-lembaga atau apa itu pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan daerah seperti perusahaan listrik negara, perusahaan air yang kontribusinya besar sekali mengatur semua jaringan listrik ini semua ditangani oleh dari PLN Pasuruan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Upisi PLN Pasuruan. Alhamdulillah, ini kan Direktur PDAM juga membantu sekali untuk penyediaan kontribusi air, kecukupan air sama pelaksanaan acara seperti ini, karena butuhnya tidak tanggung-tanggung, tidak di dalam bandar, tidak ada ukurannya. itulah hanya saya bisa mengucapkan terima kasih atas nama keluarga, bersama panitia. Yang tidak lagi sebut satu persatu sulit, mau menyebutkan satu persatu sulit. Kontribusi mereka luar biasa. Bahkan kemarin saya cerita ke wali kota, ya ini tidak perlu di share tentunya, hanya cuma apa ya, terima kasih. Dan seorang sudah sebut saya namanya, kontribusi ke Seoul ini kemarin mengirim kambing 215 ekor orang satu. Ini malaikat ke Seoul ya. Iya, ini luar biasa. Seorang sendiri, ya, tanpa babi ibu bisa. Kemudian ada lagi yang juga saya pikir juga ajaib. Malam-malam dan belas tahun ada orang kirim sapi dan dipotong, ditaruh, tidak tahu namanya siapa, tidak tahu dari mana, malaikat dari. Tidak tahu, namanya semua saya tanya, kebijakan, siapa anda? Siapa nyebut nama, siapa nyebut alamat, mulai bergerak. Malaikat gini, namanya apa? Ya, saya yakin hal-hal yang aneh-aneh gini. Ya, ini ya, ya saya temukan mungkin. Ya mungkin pemikiran mati gitu ya. Pemikiran mati pihak Hamid itu kalau saya simpulkan pihak Hamid itu mengholi apa itu. Jadi gak butuh untuk yang mengholi dirinya sendiri. Alhamdulillah masyarakat Rasulullah berutama ya, dibinaan para ulama-ulama ini cukup sangat taat sekali, sangat apa ya, menambah suci mungkin kepada Allah. Saya kan tidak berat, tidak masalah apa pun tahun sekali guyub datang bersama-sama kontribusi bersama-sama alhamdulillah. Ya ada yang cuma mengirimkan bahan dari mana, ada mengirim apa, caranya sudah mulai kayu bakar sampai hari yang bersifat besar, jadi semuanya dibutuhkan dan semua diterima dengan lapang dada. Mudah-mudahan Allah Taala menerima amal kita semua yang dilakukan hari ini. Para hadirin-hadirat, ini peringatan juga peringatan maut dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari satu orang, bukan dari satu marga, bukan dari satu etnis. Mirip umat manusia secara keseluruhan. Ayat ini memberikan gambaran bahwa beliau adalah mirip bersama umat Islam yang iman kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu setiap tahun mungkin peringatan Maulid ini diadakan di mana-mana. Cuma apa yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid ini? Mari, ada dua mungkin catatan yang saya ingin saya sampaikan. Bahwa Rasulullah SAW ada dua. Satu, bernuansa keimanan. Karena Nabi adalah bagian yang terpisahkan dari syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan arkanul iman salah satunya adalah iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita sadari dan kita tingkatkan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan artinya kita mentaati, mengikutinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Kalau anda sekalian datang Allah Subhanahu wa Taala mengaku cinta dan iman pada Allah, ikutilah saya dan Nabi. Ikutilah saya. Jadi itu menunjukkan bahwa man atau Rasulullah faqad atau Allah. Kalau siapa mentaati Allah, mengataati Rasul, berarti mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, insya Allah dengan demikian kita dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Taala secara luar biasa. Allahumma amin. Nomor dua adalah masalah mahabbah, kecintaan. Cinta pada Rasul adalah perintah agama. Cinta pada Nabi adalah cinta لا نفرق بين أحد من رسوله. itu bagian dari keimanan kita kepada Allah, bagian iman kepada para nabi. Semua nabi kita iman padanya. Kepada Nabi Adam kita iman, kepada Rasulnya, semua iman Rasul, semua kita iman pada beliau-beliau tersebut. Ya. Termasuk Nabi Isa itu Nabi kita, Rasul kita, Nabi Ibrahim Rasul kita, Nabi Musa Rasul kita, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Nabi Muhammad Rasul agama Islam. Ini semua bagian yang terpisahkan dari konsep keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para malaikat dan selanjutnya dan seterusnya sampai 6 arkanul iman. Mahabbah, kecintaan kepada Allah dan Rasul. Di satu hadis terangkan, zaqa ta'mal iman. Orang akan merasa nikmatnya jadi orang iman apabila satu man rodiya billahi wa sallam, orang yang betul-betul rela, ridho, cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan seluruh hati. Allah sudah habis-habisan. Wabil Islami dina, Islam sebagai agamanya, sebagai jalan pemikirannya, filosofi hidupnya, ya. Ini kita tidak perlu apa menyimpang ke sana kemari untuk mencari ajaran selain agama Islam. Di Islam sudah semuanya lengkap ada. Wa bi Muhammadin rasulan wa nabiyya, nabiyyan rasulan. Dan ridha kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah, sebagai utusan, sebagai misi yang membawa ajaran-ajaran Allah SWT secara langsung kepada kita. Ini konsep kemahabbah. Jadi untuk menguatkan keimanan kita harus cinta kepada Rasulullah. Ini penting. Kemudian mahabbah lagi diterangkan di situ ada man kana Allah rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Berarti terangkan barang siapa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, lebih dia kandungi daripada selainnya, apa itu harta, apa itu warga, apa itu jabat, apapun yang terjadi di dunia ini, semua tidak ada artinya di hadapan Allah dan Rasulnya. Jadi ranking kecintaan kepada Allah, kedua adalah Rasul. Itu sudah atau duit tunggal, ya. Katakan duit tunggal. Kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasul, sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena mohon maaf, siapa yang mau pisah-pisahkan? Hanya ambil Qurannya dan hadis. Artinya semuanya usaha-usaha yang sesat untuk menjauhkan, memisahkan antara Allah dan Rasulullah. Tak mungkin itu jadi, ya, semacam mata uang angin kanan kiri, ya, jadi itu jadi nyambung jadi satu. Tak mungkin dipisah, itu enggak. Oleh karena itu mari kita dalam prosesi dalam apa? Haflah Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kualitas kecintaan kita, apakah kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada beliau meningkat atau malah menurun? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab dengan amal yang kita masing-masing. Mudah-mudahan apa itu amal kita dalam masyarakat ibadah maulid ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga jadi orang yang diakui sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak baca salawat adalah solusi cara untuk dapat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Dawud dalam hadis akrabukum ilayya aktsaruhum salatan. Orang yang paling dekat kepada aku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca solawatnya kepada Rasulullah SAW. Para ulama, para uliyahillah dan secara tidak lepas baca solawat. Apa itu halal, apa itu solat, macam-macam solat dibaca sampai tanpa hitungan dalam hadirin, ya, tanpa hitungan. Urusan apapun ada dalam solawat, insya Allah kita bertawas surah solawat kemudian semuanya bisa berhasil dan sebaik-baik. Allahumma amin. Terakhir saya tidak bisa mengucil harapan kalau ada kekurangan di sana sini. Ya biasa, hanya bisa mohon maaf. Terus gua upaya persiapan yang full sudah, saya tidak yakin bisa memenuhi semua. Saya tidak tahu hadir berapa jumlahnya, berapa persediaan apa yang bisa disampaikan, keterbatasan waktu, keterbatasan manusia. Full sudah, jangan sampai ada dikurangi dikit pun, baru tambah semua jatah-jatah konsumsi, tambah semua. Ya, ayo sekuatnya kita bisa dapat itu dapat dan ayo, ayo siapkan semua bahan bahannya kita siapkan, fasilitasnya kita siapkan, yang kerja yang kamu, kerja yang kamu dengan dokumen dua kali 24 jam itu tidak itu, kalau dia boleh dua kali 24 jam tidak itu, full writer nih, mengalir tuman, mengalir hati, ya dua kali 24 jam, 48 jam tidak itu berhasil. Untuk sukses nyajarkan ini dan itu full sudah, siang kerja, malam kerja tidak boleh istilah sedikit pun ini ya, saya tidak bisa bahasa apa kasih berapa juta juga ada duit saya ya kali kayak apa-apa ya Pak Polis, terima kasih untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu aja ya, mudah-mudahan semua ikhlas, saya yakin ikhlas semua ya. Alhamdulillah yang kerja ini tidak hanya Pak Sumarko dari Banyuwangi, dari mau daerah datang hanya cepat pakaian ke dapur dan di sini saya datang padahal sebenarnya dia kiai ustaz kiai pembicara di sini masak masya Allah saking ikhlasnya anak itu ya saya tahu dari sana di rumah pidato pengajian mana-mana ini datang cepat baju dapur dan tidak mau itu pengajian dari sini mau duduk sini tidak ya. Mau jalan duduk di sana tidak melalui saya mau itu muntah cukup penuh keringat ya. Masya Allah itu semuanya ya Masya Allah saya tidak bisa ngomong mengucapkan terima kasih modal apa lah tidak bisa saya ucapkan ya hanya jazakumullah ahsanal jaza fi dunya wal akhirah. Terakhir ini kusiku datang ke sini ya sama tahu sendiri menguasakan kaca ya tidak namanya saya cuma minta dungo ya, karena beliau ini didukung oleh ulama-ulama yang hadir, insya Allah hadir semua pada hari ini, ada yang agak terang sedikit kira-kira kita masih dalam perjalanan kira-kira ada datang di sini. Ini semua mengatur supaya bagaimana tetap apa itu warna Nahdlatul Ulama, warna ahli sunnah jamaah berkibar di jatim selanjutnya dan selanjutnya lagi mudah-mudahan bisa sukses di sini pada minta dukung tutupan nomor di Fatihah yang kata putra ini ya dalam pada jatuh kata putra di Fatihah kayaknya dukung putra ini putra itu lagi jadi jadi Fatihah itu berdiri namanya bisa ya nanti kalau ada putra yang bersebut jadi aja ya bapak-bapak atau dimana-mana bisa kemurid jadi yang pojok. Saya kata Fatihah itu insya Allah Asallah kati apa-apa yang menang Dewi insya Allah dengan lupa ulama-ulama bukan sampai ini kalau saya hitung 100 ribu aja hadir khol ini prediksi katanya apa gak ada tahu ya cuma kira-kira ya itu saja mungkin Fatihah 100 ribu berarti satu dan Fatihah sama dengan baca Fatihah 100 ribu kali per orang dapat 100 ribu kali per orang dapat tidak per orang satu, per orang dapat 100 ribu kali orang yang datang ini itu hebatnya pencarian dalam agama itu tidak dibagi rata kalau 10 dibagi 5 berarti 20, tidak, ya semua dapat 10 ya. 10 dapat dibagi 5 itu tidak dapat 2-2 enggak semua dapat 10-10 jadi 50 ya. Kita membaca salat di sini sekali sama dengan bisa sholat 100 ribu kali sholawat Masya Allah terus saya itu akan jalani ya insya Allah bismillah mudah-mudahan semua yang tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita ikhlas menjadi ikhlas semuanya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.